warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الجاهلين Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعة khususan al-ruh al-imam Yahya bin Sharafuddin al-Nawawi wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhihim wa talamidatihim al-muntasibilain wa muhibihim al-mutalikina bihim wa larwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin wa larwah jami' masyayikhina wa mu'alimina wa dhawil hukuki alayna wa amwat ahli hadhil balda min ahli la ilaha illallah wa ahyam ila yawmiddin anna allaha yawfiru lahum wa yarhamhum wa yiskinum al-jannah ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلوم من نفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلومكم في الدارين آمين. الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. حديث yang ke-23 dari Abi Malik Harith ibn Asim. Ada yang mengatakan Ka'ab, ada yang mengatakan Ibn Amir, bukan Ibn Asim, melainkan Ibn Amir. Al-Ash'ari, Ash'ari ini nama salah satu kabilah di Yaman. Nama salah satu kabilah di Yaman. Beliau tinggal di Mesir, meninggal karena diracun atau semisalnya di zaman kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab pada tahun 18 radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-tuhuru syatrul iman." bersuci separuh daripada iman. At-tuhur syatrul iman. Bersuci itu sebagian atau separuh daripada iman. Bersuci ini memiliki dua definisi. Bersuci memiliki dua definisi. Ada secara bahasa, ada secara syariat. Definisi bersuci secara bahasa itu an-nadhafatu wal khulusu minal adnas hissiyatan kanat au ma'nawiyah. Bersih dan kosong dari kotoran yang nampak, dari kotoran yang nampak seperti darah dan selainnya, atau juga kotoran yang tidak nampak seperti penyakit yang ada di dalam hati, iri, sombong, dengki, dan semisalnya. Jadi bersuci secara bahasa itu kosongnya diri, bersihnya badan dari segala macam kotoran, baik kotoran yang terlihat ataupun kotoran yang tidak terlihat. Ini secara bahasa. Tapi kalau secara syariat, secara syariat seperti wudu, tayamum, mandi janabat, atau menghilangkan najis. Ini secara global. Ya, secara global bersuci itu ya seperti mandi, wudu, tayamum, atau juga menghilangkan najis. Tapi kalau kita perinci, panjang lagi pembahasannya. Kita bukan bahas fikih di sini. Kita bahas hadis. Sehingga di dalam bab fikih bersuci ini selalu diawalkan, ditaruh di awal-awal bab, awal-awal pembahasan. Kenapa? Karena kuncinya sholat, kuncinya ibadah itu ada di dalam bersuci. Nah, itu kalau kita lihat di dalam kitab Safinatun Najah misalnya, diawali di situ dengan tanda balek. Tanda balek, dengan balek orang memiliki kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban haji, kewajiban ya, yang lain sebagainya, dengan balek, bahas tanda balek. Setelah itu, setelah membahas itu, caranya bersuci, baik itu wudu ataupun istinja dengan batu. Wudu, istinja dengan batu. Kemudian membahas tentang air, baru tentang mandi, baru tentang tayamum, baru tentang najis, baru tentang sholat. Sama dengan kitab yang di atasnya, seperti Muqaddimatul Hadramiyah. Pertama yang dibahas di situ bab air, karena air alat bersuci. Untuk wudu, untuk sholat, untuk wudu, untuk menghilangkan najis. Kita sholat pakai wudu, kita wudu pakai air. Nah, yang dibahas dulu bab airnya. Oh, air yang dipakai itu air apa? Kemudian kalau air yang dipakai itu memenuhi syarat tapi ada perubahan, gimana? Itu pembahasannya panjang lebar. Kalau berubah, kalau enggak berubah, kalau perubahannya banyak, kalau perubahannya sedikit, perubahannya dengan sesuatu yang suci atau perubahannya dengan sesuatu yang buta najis, apakah air itu menjadi najis ataupun tidak? Panjang pembahasannya. Panjang pembahasannya. Dan itu harus kita ketahui. Karena dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, miftahus salati at-tahur. kuncinya sholat itu adalah at-tahur, bersuci. Nah kalau kita dengan caranya bersuci, wudhu, mandi atau najis tidak tahu, tidak ngerti, asal bersihkan, sudah dijamin 1000% sholatnya gak mungkin sah. Kenapa? Apa dia menghilangkan najis gak tahu caranya kok. Pokoknya bersih. Pokoknya bersih itu belum tentu suci. Pokoknya bersih itu belum tentu suci. Karena itu ada caranya. Lah kalau ke pokoknya bersih banyak. Banyak cara yang dipakai orang-orang, khususnya di ketika kotoran cecek jatuh. Masjid ini. Di dalam ataupun di luar, enggak menutup kemungkinan kotoran cecek jatuh. Ada yang jatuh kering, ada yang jatuh basah. Tapi pada umumnya, enggak mungkin dipilih satu persatu. Yang jelas apa? Pel-pelan langsung. Bersih, bersih, bersih. Semua orang kalau dipanggil sepakat ini bersih, bersih, tapi suci. Nah, bersih iya, tapi suci tidak. Dan itu terjadi. Itu terjadi di masjid-masjid. Kenapa? Oh, yang bersih tidak ngerti. Dan kebanyakan yang di dalam masjid pun tidak ngerti. Kenapa? Pokoknya bersih, pokoknya iso muni Fatihah, apal doa sembahyang, wis. Ilmunya nol. Sehingga kalau dikatakan benar, enggak benar. Nah, karena itu bersuci ini penting. Bersuci ini penting sehingga Nabi mengatakan miftahus shalah, kuncinya salat. Pertama bersuci. Lah kalau saya khusyuk kalau salat, percuma kalau bersucinya enggak benar. Apa faedahnya coba? Saya mau tanya. Apa keuntungannya coba sholat khusyuk kalau caranya bersuci dia gak ngerti? Diterima sama Allah? Gak akan. Kenapa? Loh, khusyuk ini sholatnya. Allah mengatakan yang diterima itu yang khusyuk. Khusyuk tapi gak sah, gak mungkin diterima. Pinter, pandai, nomor satu, ranking satu, wis mati, daftar kuliah, diterima udah. Kira-kira ini. Ranking satu sekolahnya, pinter, bahkan sekolahnya berprestasi karena dia menjadi nomor satu sekota atau sekabupaten, tapi orangnya mati, daftar kuliah, kira-kira sama kuliah diterima apa enggak? Enggak mungkin, mungkin ada ono. Sama dengan sholat, khusyuk itu, tapi kuncinya enggak ada. Kita nih, misalnya pintu ini ditutup semuanya, dono lah kunci nih, di sana maksudnya ya apa? Aling berarti, mencak no kocok, melbu, dobrak, dan lain-lain. Sebagai kita mau diterima sama Allah, sholatnya gak sah. Karena pada benar caranya ini terjadi. Ini terjadi. Karena itu dikatakan di sini, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu sebagian daripada iman. Nah, karena itu secara global tadi bersuci itu wudhu. Lah wudhu ini memiliki keistimewaan. Apalagi kalau kita bisa wudhu dengan sempurna. Wudhu dengan sempurna itu berarti menjalankan kewajiban sekaligus kesunahan-kesunahannya. Menjalankan kewajiban sekaligus kesunahan-kesunahannya. Nah, setiap kesunahan itu ada cara yang terafdol, ada cara yang terbaik. Jadi ada pokoknya ngelakoni sunnah, tapi bukan cara dengan cara yang terbaik. Ada yang sunnah dengan cara yang terbaik. Sebagai contoh, sunnahnya wudhu itu berkumur, memasukkan air ke dalam hidung. Kalau kita ingin cuma dapat sunnah, cuma dapat sunnah, ya sekedar berkumur, memasukkan air ke dalam hidung, kita keluarkan, dapat sunnah. Tapi ini ada cara yang terafdol. untuk berkubur itu ada cara yang terafdal. Bagaimana cara yang terafdal? Cara yang terafdal itu satu ambilan air di tangan, di telapak tangan, dipakai untuk kedua-duanya, dipakai untuk kubur, dipakai juga untuk memasukkan air ke dalam hidung. Setelah itu ada yang afdal lagi, kuburnya disunahkan dengan menyangatkan. Kecuali kalau berpuasa. Kecuali kalau berpuasa. Begitu juga memasukkan air di dalam hidung. Hidung juga menyangatkan. Bukan sekedar masuk, no, tapi sedot. Agak di sedot. Pilek, ya pilek. Tidak tahu. Tapi legelek, tidak mungkin. Bahkan jauh dari pilek. Lek gampang pilek. Coba kita kalau masukkan air dalam hidung ambil di sedot. Pertama pilek, setelahnya jarang pilek. Jarang pilek. Disangatkan sunnah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Baligh fil madmadati wal istinsyak illa an takuna shaiman." Sangatlah di dalam berkumur dan memasukkan air di dalam hidung kecuali kalau kamu dalam keadaan puasa. Itu cara yang terafdol. Itu cara yang terafdol. Sama halnya mengusap kepala. Mengusap kepala wajibnya itu setitik. Tes mari wis joko. Tapi afdolnya itu membasahi keseluruhan kepala. Sunahnya membasahi seluruh kepala. Dengan cara bagaimanapun, tapi ada cara yang paling utamanya. Cara yang paling utama itu meletakkan ibu jari di pelipis. Kemudian jari telunjuk di bagian depan kepala. Ini kanan kiri. Tangan dua-duanya. Setelah itu dijalankan ke belakang. Ini ibu jari tetap pada tempatnya. Dijalankan ke belakang. Nah ini ngelihat rambutnya. Kalau rambutnya tipis, gak perlu kembali ke depan. Tapi kalau rambutnya panjang, berarti molak-malik. Jadi ke belakang, dari belakang ke depan. Jadi kalau rambutnya tipis, cuma sekali itu aja cukup. Set, bes. Diulangi lagi, dua kali. Set. Tapi kalau rambutnya panjang, ke belakang, terus ke depan. Lagi. Begitu juga seterusnya tiga. Nah kalau kita wudu dengan sempurna, wajib dan kesunahannya kita lakukan, dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La yusbighu 'abdun al-wudu'a illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar." Katanya Rasulullah, tidaklah seorang hamba melakukan wudu dengan sempurna, mengerjakan wudu dengan sempurna, kecuali Allah akan mengampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Allah akan mengampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang dengan wudu secara sempurna. Di dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza tawaddaa fatamadmadha adhaballahu bikulli dzambin asabahu bifi." Jika seorang hamba berwudu, lalu ia berkumur, melakukan kesunahannya, lalu ia berkumur, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan semua dosa yang dilakukan oleh mulutnya. Allah akan hilangkan semua dosa yang dilakukan oleh mulutnya. Faidah stansyaqa adhaballahu bikulli dzambin asabahu bi'anfi. Maka jika dia memasukkan air ke dalam hidung, maka Allah akan hilangkan segala dosa yang dilakukan atau yang diterima oleh hidungnya. Fa idza ghasala wajhahu adhaballahu bikulli dzambin asabahu biwajhihi. Fa idza ghasala yadayhi adhaballahu bikulli dzambin asabahu biyadayhi. Fa idza masaha ra'sahu adhaballahu bikulli dzambin asabahu birasihi. Fa idza ghasala rijlaihi adhaballahu bikulli dzambin asabahu bi rijlaihi. Begitu juga semuanya, ketika dia membasuh wajahnya, Allah akan hilangkan segala dosa yang dilakukan oleh wajah. Ketika dia membasuh tangan, Allah akan hilangkan segala dosa yang dilakukan oleh tangan dia. Ketika ia mengusap kepala, akan dihilangkan semua dosa yang dia lakukan dengan kepalanya. Begitu juga ketika dia membasuh kedua kakinya, Allah akan hilangkan segala dosa yang dilakukan oleh kaki. Intinya kalau kita wudu dengan baik dan sempurna, memiliki keistimewaan yang sangat besar. Di antaranya, man wadda'a hadhihi al-a'dha fa ahsana wudu'aha. Fa ahsana wudu'aha istaujaba min Allahi ar-ridwan al-akbar. Dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa yang membasuh anggota ini, yaitu wudu, basuh wajah, tangan, kepala dan kaki, fa ahsana wudu'aha, maka dia perbaiki, perbagus wudunya di dalam membasuh, di dalam mengusap, ia jalankan dengan yang terbaik. Istaujaba minallah ar-ridwan al-akbar, dia berhak, pantas, wajib mendapatkan ridhonya Allah yang paling besar. Mendapatkan ridhonya Allah yang paling besar. Ridhonya Allah itu apa? Ridhonya Allah itu melebihi kenikmatan yang ada di surga. Ada sebuah hadis, ketika para hamba itu masuk surga dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada, dengan keindahan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ditanya oleh Allah, apakah kalian puas? Apakah kalian ridho? Katanya mereka menjawab, bagaimana kita enggak ridho ya Allah dengan kenikmatan yang kau berikan ini? Apakah ada yang lebih besar daripada ini? Ada. Yang lebih besar adalah keriduan untuk kalian. Apa keriduannya Allah? Kalian tidak akan mendapatkan murka selama-lamanya. Itu keriduannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kita dianjurkan untuk selalu memiliki wudu. Dianjurkan untuk selalu memiliki wudu. Jadi ketika batal wudu, batal wudu, selalu memiliki wudu, dianjurkan. Kenapa? Apa sih faedahnya? Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah mengatakan kepada sahabat Anas, ya Anas, ini istata'ta an takuna abadan ala wudu'in faf'al. Wahai Anas, jika kamu bisa selalu memiliki wudu, lakukan. Jika kamu mau, jika kamu bisa selalu memiliki wudu, lakukan. Kenapa alasannya Nabi memerintahkan itu kepada sahabat Anas? Fa inna malakal mauti idza ghabada ruha abdin wa huwa ala wudu'in kutibat lahu syahadah. Jika malaikat kematian mencabut nyawa seorang hamba dalam keadaan ia memiliki wudu, maka dianggap dia orang yang mati syahid. Enak, mati syahid dari perang, mati syahid tidak kemana-mana. Hanya apa? Hanya setiap batal wudu. Jadi batal wudu tidak gampang. Ngelawan malas itu, ngelawan malas lah, ngelawan malas ini nggak gampang, soro. Tapi memiliki keistimewaan yang besar. Itu Nabi mengatakan kepada sahabat Anas. Dan selalu memiliki wudu ini, selalu memiliki wudu ini memberikan kemudahan di dalam rezeki. Memberikan kemudahan di dalam rezeki. Kalau kita selalu memiliki wudu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan rezeki kita. Biasanya orang yang selalu memiliki wudu itu akan terhindar atau terjauh dari kemaksiatan. Karena itu sebagian arifin berkata, "Man dawama 'alal wudu akramahu Allahu taala bisab'i khisal." Sebagian orang arif berkata, kalau orang selalu memiliki wudu, Allah malaikatu fi suhbati. Malaikat senang berteman dengan dia, bersahabat dengan dia. Nah, kalau teman kita itu orang baik, kita ini akan menjadi baik. Coba kalau kita kumpul dengan ulama, kumpul dengan orang-orang yang rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, otomatis kita akan mengikuti kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh mereka. Tapi kalau kumpulannya wong embongan, ya tidak lama kita akan mengikuti seperti mereka. Mulai riario, mulai ini, itu, dan yang lain sebagainya. Tapi kalau kita kumpul dengan para ulama, para aulia, kita akan menjadi sebaik mereka. Sama dengan kalau kita memiliki wudu, malaikat akan berteman dengan kita. Nah, kalau malaikat berteman dengan kita, otomatis malaikat itu akan mengajak kita, mendorong kita, mensupport kita untuk melakukan kebaikan. Otomatis dengan sendirinya menjauh dari kemaksiatan. Itu yang pertama. Yang kedua, wala yazalul qalamu ratban min katbi thawabi. Penahnya Allah atau penah malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mencatat kebaikan ini selalu basah mencatat pahalanya. Tidak pernah kering penahnya. Basah terus, teles terus. Tulis kebaikannya, tidak mari-mari. Bayangkan hanya punya wudu kan? Tulis kebaikan kita terus menerus. Batal punya wudu ditulis lagi, batal punya wudu ditulis lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, tusabbihu Allah wa jawarihu. Anggota badannya bertasbih, pahalanya untuk kita. Anggota badan kita ini bertasbih, pahalanya untuk kita. Yang keempat, wala tafutu takbiratul ula. Dia tidak akan ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Artinya apa? Akan selalu dapat melakukan sholat berjamaah, bahkan takbiratul ihramnya setelah imam. Kemudian wa idza nama ba'athallahu ta'ala ilai malaikatan yahfazuna min syarri thaqalain. Jika dia tidur, Allah akan utus satu malaikat menjaganya dari kejelekan jin dan manusia. Dari kejelekan jin dan manusia. Kemudian wa yusahhilullahu ta'ala li sakaratil maut. Allah akan mudahkan sakaratul maut padanya. Kemudian dia akan berada di dalam penjagaan Allah, keamanan Allah selama dia punya wudu. Jadi selama dia punya wudu, dia berada di dalam penjagaan Allah, keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pernah diceritakan, Sayyidina Umar bin Khattab mengutus seseorang ke Syam. Lah, ngelewati salah satu rumahnya pendeta. Ketuk pintu. Gak dibuka. Setelah beberapa saat, dibuka. Ditanya, kenapa kok lama gak dibuka-buka? Intinya gini, orang yang diutus oleh Nabi Sulaiman, Sayyidina Umar ke Syam, dia didatangi oleh pendeta. Ketika datang pendeta ke rumahnya, diketuk-ketuk, tidak dibuka-buka. No. Setelah beberapa saat baru dibukakan. Ditanya, kok lama, kenapa? Saya ketuk ini mulai tadi. Hanya dia ngomong, Allah Ta'ala ila Musa. Nah, utusan Nabi Sayyidina Umar ini, utusan Sayyidina Umar ini datang ke rumahnya salah satu pendeta. Utusannya Sayyidina Umar datang ke rumahnya salah satu pendeta, diketuk-ketuk, tidak dibukakan. Setelah lama baru dibukakan. Setelah lama, utusan Sayyidina Umar ini tanya, kenapa saya ngetuk dari tadi kok gak dibuka-buka? Ada apa? Kayaknya pendeta itu ngomong, Allah pernah mewahyukan kepada Nabi Musa. Allah pernah mewahyukan kepada Nabi Musa dengan mengatakan, idza khifta sultanan fatawalla. Wa'mur ahlaka bih. Jika kamu takut kepada pemimpin, pejabat, perintahkan keluargamu juga wudu. Faina man tawadhu'a kana fi amanin mimma yakhaf. Orang yang memiliki wudu, dia akan mendapatkan keamanan dari segala apa yang dia takuti. Falam aftah lak hatta tawadda'na jami'an. Sehingga kami tadi lama enggak membukakan pintu untukmu sehingga kami semuanya selesai dari wudu. Takut khawatir. Ini rahib pendeta yang masih beriman dengan Nabi Musa. Beriman dengan Nabi Musa. Lah wahyunya Allah kepada Nabi Musa mendapatkan keamanan dari apapun yang dia takuti. Lah kalau umat Islam ini wudu kabeh, enggak pernah batal wudu, batal wudu meneh. Enggak mungkin. Ono wong-wong sing mana sate kok aku. Enggak mungkin pasti wedi kabeh. Pasti takut semua. Lah umat Islam enggak tahu wudu. Apa meneng? Wudu sembahyang aja kadang enggak. Wudu ya kapan meneng? Nah, ini terjadi. Lihat. Nah, karena itu Allah pun pernah mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, tawadda fa in asabaka syai' wa anta la ghairu wudu fala tamur talu lama ila nafsik. Katanya Allah, wahai Musa, wudu'a. Jika ada sesuatu yang menimpamu dan kamu tidak memiliki wudu, jangan salahkan kecuali diri. Itu menunjukkan bahwasanya orang yang memiliki wudu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kita lihat para aulia, para ulama terdahulu, mereka itu enggak pernah batal wudu. Mereka selalu memiliki wudu. Karena itu mereka selalu siap sholat dimanapun. Makanya kalau kita lihat sejarah mereka, mereka dimanapun bisa sholat. Nah, kita lihat senang pasar, dari satu bayang. Apa? Dan di wudu. Kati wudu, jedingi. Waduh, dari wudu, dari sembahyang, dari sempurna Quran. Akhirnya, nama sempurna Quran, dari sembahyang, senang pasar. Cangkruan, ngerasani kono, ngerasani gini. Tapi kalau mereka enggak, nganggur, enggak ada langsung sholat. Kalau enggak sholat, baca Quran. Loh, selalu punya wudu. Jadi kapanpun mereka bisa beribadah dimanapun dengan ibadahnya pun sempurna. Kita kalau misalnya sudah sembahyang, sudah sempurna ada wudu, zikir aja, zikir boleh nggak punya wudu tapi kurang sempurna. Kalau kita punya wudu lebih sempurna lagi. Nah, karena itu nah, hendaknya kita bisa menjadi orang yang selalu memiliki wudu di setiap keadaan kita sehingga kita terhindar dari segala kejelekan, kemaksiatan dan kemungkaran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mendekatkan kita dengan kebaikan, ketaatan. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi.